السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Jemaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Minhaj Al-Firqatul Najiyah wa Ta'ifatul Mansurah, Jalan Golongan yang Selamat, karangan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Dan masih pada pembahasan bagian ketiga, yaitu alamatul firqatin najiyah, ciri-ciri golongan yang selamat. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan poin pertama di antara tiga ciri-ciri golongan yang selamat yang disebut oleh Syekh di sini, yaitu yang pertama adalah al firqatun najiyah hum qillatun bainan nas ja'alahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi tuba lil ghuraba unasun salihuna fi unasi su'in kathir man ya'sihim aktharu mimman yuti'uhum wa laqad akhbara anhum al-Qur'anul Karim faqala madihan lahum wa qalilum min ibadiyash shakur. Perhatikan halaman 13. Bagian yang ketiga, ciri-ciri golongan yang selamat. Yang pertama, golongan yang selamat jumlahnya sangat sedikit di tengah banyaknya umat manusia. Tentang keadaan mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba lil ghuraba unasun salihun fi unasi su'in kathir." Man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum. Keuntungan besarlah bagi orang-orang yang asing. Siapa mereka? Yaitu orang-orang saleh di lingkungan orang banyak yang berperangai buruk. Orang yang mendurhakai mereka lebih banyak daripada yang mentaati mereka. Dalam Al-Kitab Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala memuji mereka dengan firman-Nya, surah Saba ayat 13, wa qalilum min ibadiyash shakur, dan sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Artinya, yakni orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan mereka adalah al-firqatun najiyah, golongan yang selamat dari ancaman neraka Allah Subhanahu wa taala, itu jumlahnya sedikit. Karena banyak bukan standar kebenaran. Karena banyak bukan standar kebenaran. Yang namanya benar itu adalah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jika banyak adalah standar kebenaran, maka bagaimana mungkin kemudian ada seorang nabi bahkan tidak punya pengikut? Padahal kita tahu bahwasanya nabi itu ma'sum. Dia ketika menerima wahyu pasti hafal, dan ketika menyampaikan wahyu pasti dia sampaikan semuanya. Tapi tetap saja ada nabi, kata nabi kita Muhammad SAW, ketika diperlihatkan kepada beliau umat-umat terdahulu, ra'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul wal rajulan wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau menceritakan tentang cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj. Kata beliau SAW, diperlihatkan kepadaku umat-umat terdahulu, dan aku melihat ada seorang nabi bersamanya pengikutnya tidak sampai 10 orang. Dan aku melihat seorang nabi pengikutnya hanya 1 atau 2 orang laki-laki saja. Dan aku melihat seorang nabi tidak punya pengikut. Dan di saat yang sama ini adalah dalil bahwasanya para nabi telah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau misalnya masih ada saja yang mendefinisikan nabi itu adalah orang yang diwahyukan kepadanya wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan, maka itu salah. Nabi dan rasul dua-duanya menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bedanya rasul diberikan syariat yang baru terpisah, sedangkan nabi melanjutkan syariat seorang rasul sebelumnya. Rasul pasti nabi, nabi belum tentu jadi rasul. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan beliau menjadi rasul dengan ya ayyuhal muddatthir. Jadi di saat yang sama hadis Nabi Muhammad tadi memberikan kita dua faedah, bahwasanya semua nabi dan rasul telah menyampaikan risalah. Tapi ada yang menerima risalah tersebut, ada juga yang menolak. Kemudian faedah yang kedua kita dapatkan dari potongan sabda Nabi Muhammad SAW tersebut, bahwasanya al-haqqu laysa bil kathrah, bahwasanya kebenaran tidak diukur dari jumlah, karena ada nabi bahkan tidak punya pengikut. Wallahu a'lam bishawab. Itu rekap pertemuan kita pada yakni bulan, saya lupa, lama banget ya. Dan pertemuan yang lalu itu bahasan kita. Berikut alamat yang lain atau ciri-ciri yang lain. Al-firqatun najiyah yu'adihimul kathiru minan nas wa yaftaruna alaihim wa yambizunahum bil alqab wa lahum uswatun bil anbiya'i alladhina qala Allahu anhum وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنه قومه ساحر كذاب حينما دعاهم إلى التوحيد وكانوا قبل ذلك يسمونه الصادق الأمين. Perhatikan halaman 13. Di antara ciri-ciri golongan yang selamat, golongan yang selamat banyak dimusuhi oleh manusia, difitnah dan dilecehkan dengan gelar dan sebutan yang buruk. Nah, ini pas banget ini. Banyak kita sedang mengalaminya. Mudah-mudahan kita betul-betul bagian dari al-firqatun najiyah, golongan yang selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ciri golongan yang selamat adalah golongan yang selamat banyak dimusuhi oleh manusia, difitnah dan dilecehkan dengan gelar dan sebutan yang buruk. Nasib mereka seperti nasib para nabi yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-An'am ayat 112. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura." Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya ketika mengajak kepada tauhid oleh kaumnya, beliau dijuluki tukang sihir lagi pendusta. Padahal sebelumnya mereka memberi beliau julukan As-Sadiqul Amin, yang bermakna orang yang jujur lagi terpercaya. Jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita baca sedikit keterangan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di berkaitan dengan tafsir ayat ini. Surah Al-An'am ayat 112. Perhatikan perkataan beliau. يقول تعالى مسليا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وكما جعلنا لك أعداء يردون دعوتك ويحاربونك ويحسدونك فهذه سنتنا أن نجعل لكل نبي نرسله إلى الخلق أعداء من شياطين الإنس والجن يقومون بضد ما جاءت به الرسل. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di menafsirkan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala musallian. Musallian itu artinya memberikan tasliyah. Tasliyah itu artinya yakni kesenangan, kegembiraan, refreshing. Allah Subhanahu wa taala memberikan kegembiraan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami telah berikan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam musuh-musuh yang menolak dakwahmu, yang memerangimu, yang dengki kepadamu. Kata Syekh, fa hadhihi sunnatuna, maka ini adalah sunnah kami, ini adalah sunnatullah. Jamaah, kata-kata sunnah itu rata-rata definisinya berakhir pada makna as-sirah wat-tariqah, jalan atau riwayat hidup. Tapi kalau sudah kemudian digabungkan dengan lafzul jalalah, dan di Al-Quran itu banyak sunnatullah, sunnatullah, itu maknanya al-qanun al-am. Disebutkan dalam beberapa tafsir, kalau kata-kata sunnah digabungkan dengan lafzul jalalah Allah, maka maknanya adalah al-qanun al-am, hukum secara umum. Makanya Syekh ketika menyebutkan di sini, fahadihi sunnatuna, inilah sunnah kami, inilah sunnatullah, bahwa setiap kali Allah mengutus seorang rasul, mesti ada musuhnya. Setiap kali Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul, mesti ada musuhnya. Mesti ada orang-orang yang memerangi rasul ini, menolak dakwah rasul ini. Itu sudah ketentuan Allah yang umum, sudah dari sononya. An-najal likulli nabiyyin nursilu ilal khalqi a'da. Sunnatullahnya artinya adalah bahwasanya kami jadikan pada setiap nabi yang kami utus kepada semua makhluk, dia mesti memiliki musuh. Makanya jamaah, di antara keistimewaan para nabi dan rasul adalah asy-syaja'ah. Di antara keistimewaan nabi dan rasul adalah keberanian di atas rata-rata orang biasa. Semua nabi dan rasul pemberani. Kenapa? Karena mereka akan menghadapi satu umat, mereka akan menghadapi kaumnya, mereka akan menghadapi umatnya yang mendustakan dia. Dia akan menyampaikan kepada umatnya perintah Allah yang sudah biasa mereka tinggalkan. Dia akan menyampaikan kepada umatnya larangan Allah yang sudah biasa mereka terobos. Kalau nabinya, kalau rasulnya penakut, maka tidak mungkin risalah ini akan sampai. Jadi bagaimanapun ancaman, bagaimanapun yakni usaha orang-orang kafir Quraisy kala itu ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tak gentar. Beliau tidak takut. Karena rata-rata nabi dan rasul Allah berikan kelebihan yakni pemberani. Selain tentunya sifat-sifat yang lain, semua nabi dan rasul cerdas. Semua nabi dan rasul pintar. Semua nabi dan rasul laki-laki. Banyak sifat para nabi dan rasul. Di antaranya adalah keberanian tidak seperti orang biasa. Jamaah sekalian rahimakumullah, bagaimana takutnya seorang ketika tahu bahwasanya semua kabilah akan membunuh dia? Gimana itu? Kalau bukan orang yang pemberani, tidak akan kemudian Nabi Muhammad melanjutkan dakwahnya. Karena beliau SAW pemberanilah, kemudian beliau tetap menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kata Syekh, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kegembiraan, memberikan tasliyah, intermezzo kalau bahasa kita juga, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kamu musuh-musuh, di mana mereka yakni menolak dakwahmu, yarudduna da'watak, mereka menolak dakwahmu, wa yuharibunaka, dan mereka memerangimu, wa yahsudunaka, dan mereka iri dan dengki kepadamu, termasuk paman beliau Abu Lahab. Iri dan dengkinya luar biasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahadhi sunnatuna, maka inilah sunnah kami, inilah sunnatullah, ketentuan umum dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya kami menjadikan setiap rasul yang kami utus kepada makhluk, dia pasti punya musuh. Agar Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian yakni tidak sedih, agar Rasul kemudian yakni tidak yakni mungkin galau bahasa kita sekarang, enggak. Nabi dan Rasul sebelum kamu pun punya musuh. Allah Subhanahu wa taala memberikan tasliyah. Allah Subhanahu wa taala memberikan yakni kegembiraan pada Nabi Muhammad. Ini sudah ketentuan Allah yang baku dari sana. Setiap rasul pasti punya musuh. Jangankan kamu, semua rasul sebelum kamu wahai Muhammad mesti ada musuhnya. Bedanya orang-orang terdahulu, semua umat yang mendustakan rasul sebelum Nabi kita Muhammad, sebelum Rasulullah SAW, itu mesti Allah binasakan. Mesti Allah binasakan. Semua umat sebelum kita, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ketika mendustakan rasulnya mesti Allah binasakan dengan cara yang macam-macam. Ada yang Allah tenggelamkan ke dalam bumi, ada yang Allah kemudian yakni hapuskan mereka satu generasi dalam satu malam, ada yang Allah kemudian utus kepada mereka angin yang bertiup sangat kencang dan sangat dingin seperti kaum 'Ad, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pengecualian kepada yang beriman, dan itu sangat sedikit. Kenapa orang-orang yang mengkufuri Nabi Muhammad, kenapa orang-orang yang tidak beriman pada Nabi Muhammad SAW sampai detik ini tidak Allah binasakan? Bahkan sampai hari kiamat tidak Allah binasakan. Karena itulah diantara makna bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW rahmatan lil alamin. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. dan tidaklah kami mengutus kamu wahai Muhammad SAW kecuali sebagai rahmat kasih sayang untuk semesta. Jadi orang-orang kafir sekarang yang tidak beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW, itu karena Nabi Muhammad lah anda tidak Allah binasakan. Karena Nabi Muhammad lah anda sampai sekarang masih menikmati semua kenikmatan dunia ini. Kalau tidak, Allah sudah binasakan anda lama. Rahmat yakni dari Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW sampai orang yang tidak beriman pun tidak Allah azab sekarang. Yaqumuna bi dhiddi ma ja'at bihi rusul. Mereka selalu menghalangi semua yang disampaikan oleh para rasul. Jadi apapun yang disampaikan rasul, orang-orang ini, musuh-musuh para rasul ini selalu kemudian yakni menghalang-halanginya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu. Ulun sering istilahkan dengan jargon. Jargon-jargon. Dan itu yakni memang sudah dari iblis ya. Dia akan hiasi untuk siapapun di antara kita bahwasanya keburukan itu terasa indah. Bahwasanya kesyirikan itu indah. Bahwasanya kebid'ahan itu indah. Ini sudah kerjaan iblis, jamaah. Akhirnya orang terpedaya. Akhirnya orang merasa bahwasanya yang dia lakukan selama ini benar. Kan kita sedang membahas bahwasanya di antara ciri-ciri golongan yang selamat adalah golongan yang selamat banyak dimusuhi oleh manusia. Seperti dakwah ini persis. Difitnah, dilecehkan dengan gelar dan sebutan yang buruk persis. Nabi Muhammad dipanggil tukang sihir. Nabi Muhammad dipanggil pendusta. Padahal di saat yang sama atau sebelum itu, mereka yang menjuluki Nabi Muhammad Al-Amin, orang yang terpercaya, orang yang jujur dan terpercaya, mereka yang berikan julukan itu. Tapi mereka juga kemudian yang menjuluki Nabi Muhammad dengan julukan yang buruk. Ini sudah dari sononya, sudah sunnatullah. Seperti ulun pernah sampaikan juga kepada pian semuanya, yakni kajian-kajian sunnah, yakni dijuluki dengan julukan-julukan yang macam-macam. Salah satunya misalnya adalah jamaah sawah. Sawah itu singkatan dari Salafi Wahabi. Ada lagi kemudian yang menjuluki jamaah talafi. Talaf itu kerusakan. Jadi jamaah yang rusak. Ada lagi mungkin yang dengar yang lain? Ada yang pernah diejek? Gak apa-apa. Jamaah jamaah cingkrang. Gak terlalu ngejek sih. Jamaah kebanjiran. Jamaah kebanjiran. Kemudian juga jamaah jenggot melambai. JJL ya, jamaah jenggot melambai. Kemudian jamaah ninja misalnya. Macam-macam. Jadi santai jamaah. Makanya yakni pelajaran-pelajaran manhaj seperti ini akan memantapkan anda. Inilah sudah cirinya. Ciri golongan yang selamat itu mesti dimusuhi orang. Kenapa? Karena beda dengan yang sudah biasa mereka lakukan. Yang terjadi terakhir di Aceh misalnya, secara jelas dia mengatakan bahwasanya yang kamu bid'ahkan untuk kami, yang kamu sebut kami ini syirik, ini sudah dilakukan oleh nenek moyang kami. Ya Allah, persis di hadapan mata kita di zaman kita sekarang, kita bisa melihat persisnya orang tersebut dengan musyrikin zaman Nabi Muhammad SAW. Kami cuma mengikuti kakek dan moyang kami. Subhanallah, beragama ikut nenek moyang. Jika satu adat istiadat tidak menyalahi syariat Islam, no problem, pertahankan yakni adat istiadat tersebut, silahkan. Tapi kalau menyalahi syariat, maka kita tinggalkan. Ketika Anda sendirian pun, Anda tetap bernama jamaatul muslimin. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jama'ah ma wafaqa ta'atillah wa in kunta wahdak. Yang namanya jamaatul muslimin adalah semua yang mencocoki ketaatan kepada Allah. Wa in kunta wahdak, walaupun kamu sendirian, kamu cocok dengan firman Allah, kamu cocok dengan sabda Nabi Muhammad, Anda adalah jamaatul muslimin. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini sudah ciri. Golongan yang selamat banyak dimusuhi. Masih kembali kepada perkataan beliau Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu. Untuk zaman sekarang misalnya, di antara perkataan yang indah itu adalah mengatasnamakan hak asasi. Indah sepertinya. Tubuh kami, urusan kami. Biasanya itu ya, yang demo-demo itu. Tubuh kami, urusan kami. Hak kami. Anda gak usah ngurus-ngurus. Subhanallah. Bagus sepertinya, mengatasnamakan hak asasi. Ini jargon jamaah. Jangan Anda terkelabui. Atau mungkin juga yang sekarang juga, bukan sekarang, sudah ramah juga sebenarnya. Seperti jilbab itu adalah adat istiadat orang Arab. Bagus, lurus sepertinya ya, adat istiadat orang Arab. Jadi gak perlu dibawa ke sini. Oh, subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah, di antara sifat seorang mukmin sejati itu ketika dihadapkan kepadanya hukum Allah Subhanahu wa taala, mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengarkan, kami taati. Bacalah sejarah pertama kali diwajibkannya jilbab. Diwajibkannya kepada kaum muslimat untuk menutup auratnya. Yang mereka katakan hanya sami'na wa ata'na. Kami dengarkan dan kami taati. Langsung mereka meraih semua kain yang mereka bisa raih. Mungkin kalau bisa kita terjemahkan, spray mungkin, taplak meja mungkin, horden mungkin. Kenapa? Karena Allah sudah wajibkan langsung. Mereka tidak tunda, besok sajalah, kan sekarang sudah malam, besok baru kita ke pasar nyari kain. Enggak, yang ada. Langsung mereka merespon firman Allah Subhanahu wa taala. Itulah para sahabiyah, para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang perempuan, termasuk juga di antaranya istri Nabi Muhammad SAW, langsung, enggak nanti-nanti. Tidak nunggu kemudian dicocokkan dengan akal dulu. Tidak nunggu kemudian dicocokkan dengan hawa nafsu dulu. Sama seperti ketika pengharaman khamr. Langsung mereka mengatakan intahaina, intahaina. Kami berhenti. Mereka langsung buang. Mereka langsung hancurkan. Mereka langsung tumpahkan semua persediaan khamr di rumah-rumah mereka. Kenapa? Karena Allah melarangnya. Sami'na wa ata'na. Mereka tidak nunggu. Entar dulu nih. Ini udah kebiasaan kita nih. Masa kita tinggalkan begitu aja? Atau kita lihatlah seminggu-minggu. Kalau misalnya kita bisa ninggalin, oke lah kita ninggalin. Enggak gitu para sahabat. Padahal di zaman itu, mereka minum minuman keras itu seperti layaknya kita minum air. Sangat biasa. Bahkan mungkin makan pentol pun minumnya khamr. Misalnya. Misalnya. Jadi ada paman pentol tuh, paman pentol. Nyucuk 1, 2, 3, set minumannya vodka. Rugi-rugi tuh paman tuh. Ciloknya 500, vodkanya 2 juta. Subhan, saking biasanya. Anda meninggalkan sesuatu yang Anda biasa lakukan, itu sangat susah, tapi tidak untuk para sahabat. Inilah sifat seorang mukmin yang sejati. Kalau Allah sudah menentukan hukum, sami'na wa ata'na. Kami dengarkan, kami ikut. Firman Allah, sabda Nabi Muhammad, mutlak ketaatannya. Tapi untuk kemudian ketaatan kita kepada waliul amr, kepada pemerintah, tentunya tidak mutlak. Kalau sesuai dengan syariat, ikut kita. Kalau tidak sesuai dengan syariat, enggak ikut kita. Terkadang kita tetap melakukan, tapi dalam keadaan terpaksa. Wallahu a'lam bissawab. Kata Syekh, yuzayyinu ba'duhum li ba'din al-amra alladhi yad'una ilayhi minal batil wa yazkharifuna lahul ibarat hatta yaj'aluhu fi ahsani surah liyaghtarra bihi as-sufaha wa yanqada lahul aghbiya alladhina la yafhamuna al-haqa'ik wa la yafqahuna al-ma'ani bal tu'jibuhum al-alfadhu al-muzakhrafah والعبارات المموهة فيعتقدون الحق باطلا والباطل حقا. Di antara makna penafsiran dari firman Allah Subhanahu wa taala, kan tadi kita bahas potongan pertama bahwasanya di antara sunnatullah, ketentuan Allah yang umum, seorang nabi, seorang rasul mesti punya musuh. Musuh-musuhnya ini, sesama mereka saling membisikkan satu sama lain. Istilah-istilah, jargon-jargon yang sepertinya terlihat indah padahal batil, untuk menolak dakwah Nabi ini. Supaya kemudian menolak dakwah si Rasul ini. Dan di zaman kita sekarang persis, dikeluarkan banyak jargon. Oh, itu pengajian yang merasa pembujurnya kah? Sepertinya pertanyaan orang gak punya salah gitu ya. Pertanyaan orang bahasa halabiyunya itu innocent ya. Oh, itu pengajian yang merasa pembujurnya tuh kah? Dia seperti nada bertanya. Tapi sebenarnya ini adalah sebuah kebatilan. Ihlah, no, enak mendengar langsung ihlah aja. Nah, ini yang makan pentol tadi ini. Subhanallah. Kita akan baca penafsiran beliau. Yaitu sebagian mereka akan menghiasi untuk sebagian yang lain perkara yang mereka serukan kepadanya, yaitu kebatilan. Yaitu mereka bisikkan kepada orang lain sebuah kebatilan tapi dengan istilah yang indah. Wa yuzakhrifuna lahul ibarat hatta yaj'aluhu fi ahsani surah. Yang mereka serukan kepadanya kebatilan, halalnya musik. Yang mereka suruhkan kepadanya adalah kebatilan, enggak apa-apanya makan riba. Yang mereka suruhkan kepadanya adalah banyak hal yang haram, tapi mereka hiasi. Kenapa? Karena bertentangan dengan dakwah Rasul. Untuk kasus sekarang, karena bertentangan dengan dakwah sunnah. Mereka ingin supaya da'i-da'i yang menyerukan tauhid, da'i-da'i yang menyerukan sunnah, da'i-da'i yang berusaha kemudian menyadarkan orang untuk lari dari riba, mereka harus lawan dengan istilah-istilah agar orang awam, dan tentunya yang terpengaruhi hanya hal orang yang bodoh. Kita akan sebutkan jamaah yang biasa ini berkaitan dengan dosa riba ya, karena yang paling rendahnya dosa riba itu seperti orang menzinai ibunya. Anda akan jijik mendengarkannya. Seseorang menzinai ibunya. Oke, itu dosa paling ringannya. Jamaah, kalau dulu, mungkin sekarang sudah tidak ya, dan jangan lagi. Dulu kalau antum misalnya pernah nonton film-film Hollywood, di antara kata umpatan yang mereka sampaikan, apa yang pernah antum dengar? Gak apa-apa. Atau saya sebutkan saja. Gak apa-apa, tapi ini contoh saja. Walaupun in life, motherfucker, Anda biasa dengar gitu kan? Artinya itu adalah orang yang menggauli ibunya. Itu untuk orang kafir saja adalah sebuah kata umpatan yang paling dahsyat. Kalau di kita kayak kita menyebutkan orang kata-kata binatang yang berinisial A itu, saya pengen ngomong anjing gak enak, binatang itu. Itu sangat menghinakan. Motherfucker, orang yang menzina ibunya. Itu ketika mereka ngumpat orang lain. Dasar lu. Oh, mungkin pian gak pernah nonton ya. Jangan-jangan saya doang ya. Mereka saja menggunakan kata itu untuk ngumpat orang lain karena sangat menjijikkannya perbuatan itu. Apa? Menzinai ibu. Menggauli ibu. Tapi orang dengan santainya kemudian memakan makanan riba. Memakan hasil dari riba. Transaksi riba. Kenapa? Karena jargon-jargon orang ini loh. Yang gak suka sama dakwah ini. Gak apa-apalah sedikit. Gak apa-apa kan sudah sering rela juga. Nah, pengen dengar kan biasanya? Sedikit kan gak apa-apa. Kan dua-duanya saking rela transaksinya. Zaman sekarang gimana mau hidup kalau tanpa bank? Masya Allah. Itu jargon kalau pengen ingin tahu. Itulah istilah yang mereka munculkan untuk melawan para jahil yang menyerukan. Agar semua kita meninggalkan harta haram. Sudah dituliskan Al-Quran. Jamaah sekalian rahimakumullah. Yuzayyinu ba'dhum li ba'din al-amra alladhi yad'una ilayhi minal batil. Wuzakhrifuna lahu al-ibarat hatta yaj'aluhu fi ahsani surah. Mereka akan menyerukan kepada umat sesuatu yang mereka dakwahkan di antaranya keharaman dan kebatilan, tapi mereka hiasi dengan kata-kata yang indah, dengan jargon-jargon yang indah, ibarat-ibarat yang indah, retorika yang indah dalam berbicara. Karena kalau sudah levelnya ustaz, didengar orang banyak, tapi dia harus mengatakan halalnya musik, tapi dia harus mengatakan halalnya harta haram seperti riba, dia akan menggunakan retorika, dia akan percantik perkataannya. Kalau baik isinya baik, kalau buruk ya buruk. Gimana? Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala sudah melarang. Nabi Muhammad SAW sudah melarang. Di mana sami'na wa ata'nanya kita kepada Allah dan Rasul-Nya? Berbahaya untuk yakni para jai, para mubalighin, para ustaz yang kemudian bisa dipesan. Dipesan. Anda harus menyampaikan ini. Kenapa? Karena dai-dai yang ini nih, yang menyerukan tentang haramnya riba, ini merusak bisnis kami, merusak usaha kami. Tolong juga harus diberantas juga dengan lisan para ustaz. Hatta yaj'aluhu fi ahsani surah, sampai mereka menjadikan kata-kata yang dihiasi tersebut seindah mungkin hingga orang kemudian tidak merasa. Kan kami kan tidak ganggu Anda. Kami kan tidak ngurusi rumah tangga Anda. Kami tidak urusi urusan Anda. Biarkanlah kami telanjang. Ini kan urusan kami. Subhanallah. Kayaknya benar ya. Hak asasi. Dalil orang-orang nudis. Dalil orang-orang yang memang suka tampil telanjang. Saya kan gak urusi urusan kamu. Kenapa kamu urusin saya? Subhanallah. Dibikin seperti, bahkan seperti hukum. Iya juga ya. Ngapain saya ngurusin dia? Kan gitu jadinya. Subhanallah. Ulun dulu ya, waktu di Dahlia. Dahlia itu waktu itu, sampai sekarang sebenarnya. Anda tahu, yakni di Dahlia dan sekitarnya begitu banyak salon ya. Anda faham ya? Begitu banyak salon di Dahlia itu. Faham-faham ya, pokoknya lah. Itu sebagian di antara mereka tentunya yang ngontraknya di sekitar kami. Sorry. Waktu itu saya baru punya anak satu. Tapi anak saya sudah faham, anak pertama, Dalila, itu sudah faham. Kami perintahkan dia, kami ajari dia untuk berjilbab segala macam. Masih kecil waktu itu, paling TK 0 besar atau kelas 1 SD lah. Masih kecil lah pokoknya. Keluar saya berjalan berdua, karena dari rumah saya ke orang tua dan mertua dekat, paling 200-300 meter, jalan kaki. Begitu saya keluar, loh mereka lagi pengen kerja. Segini-gini nih. Segini celananya. Bah, bolehkah binian selawar kayak itu? Mampus, saya bilang, aduh. Gimana saya harus terangkan? Apa kemudian saya harus diam? Ah, itu kan urusan dia, nak, bukan urusan kita. Enggak bisa dong, anak saya lihat. Apa yang saya lakukan? Saya lapor ke Pak RT. Pak, tolong bilangin ya, yang nyewakan rumah itu tuh, kalau bisa mereka nyewa di mana kayak, jangan di sini. Nah, kak, saya punya anak kecil, Pak. Kalau mereka bekerja seperti itu kemudian keluarnya sore-sore, itu waktu dimana kita mungkin lagi seru bersendawa gurau, anak-anak main-main, mereka keluar. Ketiak kelihatan, paha kelihatan, ada korengnya juga. Begitu hibana ketat, ya ada juga, Bang. Ya Allah. Tapi mereka iya sih. Fi ahsani surah. Bahkan terkadang menggunakan dalil. Allah itu indah, mencintai keindahan. La. Sedap gak? Musik itu seni. Seni itu indah. Allah menyukai keindahan. Cocok matanya. Wah. Gak bisa pakai dalil seperti itu untuk keharaman. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, yang paham lah ya. Yang biasa buka searchingnya Instagram, tahu dia siapa yang ngomong begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jangan. Liyaqtarra bihi sufaha, agar orang-orang yang safih. Safih kita tahu dalam bahasa Arab, kata dalam bahasa Arab yang artinya tuh bodoh itu jahil. Itu artinya bodoh. Safih itu levelnya di bawah jahil. Yang tertipu dengan kebatilan yang dihiasi dengan kebaikan. Yang tertipu dengan kebatilan yang dihiasi dengan kata-kata yang baik, jargon yang baik, kata-kata yang indah, retorika yang luar biasa, itu hanya orang-orang yang levelnya di bawah bodoh. Tidak untuk seorang muslim yang belajar. Tidak untuk seorang muslim yang ngaji. Tidak untuk seorang muslim yang faham agama. Hanya yang bodoh yang bisa kemudian tertipu. Wa yanqadu lahul aghbiya. Ghabi, di bawah lagi, dungu. Kalau tadi boleh kita katakan, mudah-mudahan tidak mengapa, dan ini bahasa Indonesia, di bawahnya bodoh itu goblok mungkin ya. Ini di bawahnya lagi, dungu. Ada grup band dulu, tapi sudah gak ada lagi sih. Grup band namanya dungu. Oh, itu ungu ya. Dungu. Agar orang-orang yang bahlul, kita pakai kata bahlul aja lah biar enak ya. Live soalnya. Agar orang-orang yang bodoh mereka tertipu. Dan yang akan mengikutinya adalah orang yang dungu-dungu aja. Yang mengikuti kata-kata itu. Karena terlihatnya indah. Wah, benar juga ya. Ikuti. Wah, benar juga ya. Ikuti. Padahal isinya kebatilan. Itulah sudah janjinya iblis. Uzayyin lahumul batil. Kata dia, iblis, la'anatullah alaih. Ketika dia berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, demi kemuliaan-Mu, aku akan menghalangi mereka dari jalan-Mu yang lurus. Ini sudah janji iblis. Janji iblis. Cukupkah dia akan menghalangi kita dari jalan Allah yang lurus? Maksud jalan yang lurus kata para ulama, fitrah Islam. Orang itu terlahir dengan fitrah Islam. Fitrah Islam itu akan dia rusak. Hingga orang kemudian memeluk agama yang lain. Itu rencana iblis. Cukup? Belum. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa na'imani wa ansyama'ilim wa la tajidu aktharum syakirin. Kemudian aku akan datangi mereka. Dari arah kanan, kiri, depan, belakang. Dari semua arah dia akan datangi kita. Salah satu di antara makna depan, belakang, kanan, kiri adalah uzayyin lahumul batil. Aku akan hiasi untuk mereka kebatilan. Tertipu orang jadinya. Aku pas umpat kajiannya tuh, pas zikir-zikirnya tuh, asanya mempang hati. Kena. Ya jemaah. Di antara penafsiran Imam Ibnu Katsir, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, surah An-Nur ayat 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah." Maka berhati-hatilah, maka takutlah untuk orang-orang yang berani menyelisihi perkara atau perintah Rasulnya, berani menyelisihi Nabi Muhammad. Menyelisihi itu ada perintah tidak dilakukan, menyelisihi itu ada larangan tapi kita terobos. Ini ada bentuk penyelisihan yang lebih tinggi. Yang Nabi Muhammad tidak ajarkan dia lakukan, yang Nabi Muhammad tidak pernah ajarkan dia bikin. Ini lebih parah. Apa ancamannya? Antusibahum fitnah. Akan ditimpakan kepada mereka fitnah. Kata Ibnu Katsir, fitnatun fi qulubihim, fitnah, ujian, cobaan di hati-hati mereka, entah kemunafikan, entah kemaksiatan, entah kesyirikan. Semua. Makanya orang-orang yang zikirnya sampai headbang, tahu biannya istilah headbangnya. Oke. Ya, mungkin sebelumnya mereka Metallica, ikut Pentalika ya. Yeah. Itu mereka sudah merasa nyaman. Ini udah nih agama yang benar nih. Ini nih. Kenapa? Karena sudah tertimpa fitnah pada hatinya. Apa? Kemaksiatan, kemunafikan, kesyirikan, bahkan kekufuran. Mereka merasa ini sudah yang benar nih. Kenapa? Nyaman hatiku mun kesana. Apalagi mun misalnya ke kajian salaf itu, begitu masuk jagin dicenganginya aja. Nyatai kami jangan pian masuk kada beselawarnya. Serikan. Ini tadi belum sampaikan kemarin malam Jumat, yakni ada seorang akhwat dia yakni mengeluhkan ke ulun bagaimana dia menasihati mungkin temannya atau mungkin keluarganya laki-laki untuk ikut kajian di Masjid Imam Syafi'i. Mau. Ikhwan ini mau. Begitu datang, subhanallah, sikap seorang oknum. Jangan ada di sini. Sikap seorang oknum yang tidak bersahabat. Bukan lagi mencelengi selawarnya yang terjajak kada. Langsung disambatnya. Kenapa nyoni? Kenapa selawarnya? Wah, enggak. Dia baru pertama kali datang. Dikas akhwat bahkan yang saya dengarkan dari salah seorang yakni tenaga pengajar di taut kami, teman dia sudah bercadar, perempuan sampai level bercadar itu bukan perkara yang ringan. Tak taunya suatu ketika mungkin dia melakukan kesalahan, ditegur oleh akhwat yang lain, tapi cara negurnya itu loh, pemilihan diksinya mungkin kurang tepat, tersinggung dia. Bukan lagi sekarang itu copot cadar, enggak pakai jilbab sekarang perempuan itu, karena sakit hati. Hidayah milik Allah memang, tapi kata-kata ini harus dijaga betul-betul. Jamaah sekalian rahimakumullah, ulun mau ngomong apa tadi? Ya begitulah. Orang kalau sudah terkena fitnah dalam hatinya, mereka akan merasa bahwasanya yang mereka lakukan selama ini adalah sebuah kebenaran. Kena sudah, itulah tujuan iblis. Itulah tujuan syaitan. Jamaah sekalian rahimakumullah, ketika orang misalnya berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah macam-macam prakteknya, mungkin dengan mendatangi dukun, mungkin dengan jimat, mungkin memohon kepada orang mati, bla bla bla. Betul-betul Allah berikan kepadanya apa yang dia mau, kekayaan. Sudah kena dia. Betul kan? Makanya kan saya bilang kemarin, kamu harus minta doa orang mati, harus doa kepada orang mati itu. Begitu kamu lakukan, sekarang coba, kamu kaya kan? Ya juga ya Lis, iblis maksudnya. Ya juga ya. Iya, saya udah bilangin. Makanya kamu dengerin saya, kasih tahu teman-teman kamu, kalau pengen kaya sana minta sama yani Kiai Haji Fulan, Syekh Fulan, Habib Fulan, itu buktinya kamu. Mantap iblis, sip. Besoklah saya tidur dulu. Ya udah nggak apa, besok saya sabar kok. Iblisnya bilang sabar. Subhanallah. Jamaah, masih tafsiran Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di. Liyaqtarru bihi sufaha wa yanqadu lahu al-ghiya. Mereka kita menyeru, mereka ketika menyeru, membisikkan, mendakwahkan kebatilan yang mereka ingin sampaikan, di antaranya bisa dari kalangan jin dan manusia. Mereka akan hiasi perkataan yang mereka sampaikan dengan jargon-jargon, dengan istilah-istilah, dengan yakni mungkin tulisan-tulisan yang memukau. Sampai kemudian mereka menjadikannya begitu indah sampai orang tidak tahu di mana salahnya. Ini semuanya yang akan tertipu dengan hal-hal seperti ini hanya orang-orang yang bodoh, yang sampai level mentaatinya hanya orang-orang yang dungu. Alladzina la yafhamu al-haqa'iq wa la yafqahuna al-ma'ani. Orang-orang yang bodoh ini, orang-orang yang dungu ini, mereka tidak faham akan hakikat sebuah perintah misalnya. Hakikat sebuah larangan misalnya, mereka enggak faham. Wala yafqahuna al-ma'ani, dan enggak ngerti maknanya. Jamaah sekalian rahimakumullah, itulah kenapa kita belajar. agar kita faham, agar kita tahu maksud perintah Allah, agar kita faham, agar kita tahu maksud larangan Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Makanya kita belajar. Bal tu'jibuhumul afal al-alfad al-muzakhrafah wal ibarat al-mumawwihah fayatakidun al-haqqa batilan wal batila haqqan. Akan tapi sebaliknya, mereka malah merasa takjub dengan kata-kata yang indah, mereka merasa takjub dengan retorika yang luar biasa, yakni mantap dan bagus, yang bisa memalingkan yakni makna yang benar kepada yang salah, bahkan hingga kemudian meyakini sebuah kebenaran itu adalah sebuah kebatilan, dan sebaliknya yang batil menjadi benar. Ini sudah kerjaan mereka untuk menolak, untuk yakni menghalau dakwah Nabi, dakwah Rasul, dan turun-temurun sampai zaman kita sekarang. Yang mendakwahkan tauhid dicaci, dihina, difitnah. Yang mendakwahkan sunnah dicaci, dihina, difitnah. Diberikan kepadanya lakop-lakop, diberikan kepadanya julukan-julukan yang tidak baik. Ingat jemaah, orang-orang yang seperti itu, yang mendakwahkan kemudian dicaci maki orang, yang mendakwahkan kemudian dimusuhi banyak orang, mereka memiliki satu ciri di antara ciri-ciri al-firqatun najiyah, yaitu golongan yang selamat dari ancaman neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Kembali kepada kita di 5 menit terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya ketika mengajak kepada tauhid, siapa yang marah? Semuanya marah. Belum sering sampaikan kepada pian sejarah kenapa beliau dilempari batu di Taif, karena Allah dan Uzza, dua berhala paling besar kala itu adanya di Taif dan sudah menjadi objek wisata. Persis paham jepian lah, persis sudah menjadi objek wisata di mana orang lain datang dari banyak tempat untuk mendatangi Allah dan Uzza. Bisa jadi kemudian ke sana bukan untuk menyekutukan Allah, mungkin cuma pengen foto-foto. Wah, selfie di muka wake. Selfie di muka kuburan misal, pengen selfie doang. Tapi kan mendatangkan fulus. Orang safar dari banyak tempat, orang safar dari banyak kota datang ke kota tersebut untuk lihat Lata dan Uzza. Datang Nabi kita yang mulia Muhammad SAW menyampaikan Tuhan itu satu, hanya Allah yang berhak untuk disembah. Para pengusahanya, mereka semuanya kepanasan, apalagi mereka sudah bikin food court. Di samping food courtnya ada beberapa permainan, ada dingdong. Sudah jual merchandise, bikin merchandise banyak gitu ya. Wah, ini kalau kita biarkan nih Muhammad nih SAW, bahaya bisnis kita ini. Karena itu kemudian beliau ditolak. Karena orang-orang ini menghasut orang-orang yang bodoh di sana untuk mengusir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mendakwahkan tauhid diusir. Jadi kalau misalnya ingin mendakwahkan tauhid cuma tidak diterima di salah satu masjid, santai. Kenapa? Karena masih banyak masjid yang lain yang juga menolak. Maksudnya masih banyak tempat yang lain yang menerima kita. Jadi santai aja. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Rasulullah SAW misalnya ketika mengajak kepada tauhid, oleh kaumnya beliau dijuluki sebagai tukang sihir lagi pendusta. Ini menyakitkan. Kita mendakwahkan tauhid, kita mendakwahkan sunnah, mengajak umat untuk kembali kepada penyembahan kepada Allah satu-satunya, mengajak umat untuk kembali kepada metode beragama sesuai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dituduh yang bukan-bukan. Saya dituduh Syiah loh. Loh. Subhanallah. Takutnya kalau pina Syiah Banarai, loh Bapak enggak kenal saya. Yang memberantas, berusaha memberantas Syiah di Banjarmasin kan saya. Sama Ustaz Ahmad Zainuddin waktu itu kita adakan acara. Tentunya di antara mereka ada yang ngomong, lu umpat aja. Pian aja umpat. Gimana itu Anda tuduhkan ke saya? Atau kepada dai-dai yang lain? Jamaskan hukumullah. Yani bahkan kabar gembiranya juga ya sekarang ya. Lebih tepatnya sejak 2 atau 3 tahun yang lalu. atau bahkan mungkin tertarik lebih jauh, program dari Pak Wali Kota sebelum Pak Ibnu Sina ini siapa? Hah? Pak Muhyiddin. Sebelumnya lagi? Ah, Pak Yudi. Pak Yudi. Program beliau bahwasanya yakni ada pengajian di semua dinas pemerintahan. Daftar semua para pengisi pengajian itu, kalau ulun lihat rata-rata orang yang ada di dalam UI, para senior. Ulun dan Ustaz Ahmad nyempil di dalamnya. Itu sudah sejak lama. Dan bahkan sekarang Ustaz Ahmad dirutinkan di Pemko. Dirutinkan di Pemko. Di ruang kayu baimbai. Dan beliau minta syarat, saya ingin pakai satar. Ditutup. Beliau tidak ingin lihat perempuannya. Dipenuhi. Kenapa? Karena yang disampaikan ilmu. Yang disampaikan firman Allah. Yang disampaikan sabda Nabi Muhammad SAW. Mesti cocok dengan akal sehat Anda. Dan alhamdulillah memang rata-rata yang berpendidikanlah yang mudah menerima dakwah ini. Para ustaz-ustaz sunnah. Bukan lagi di dinas-dinas pemerintahan. Di kantor-kantor. Di tempat-tempat orang yang memang memiliki intelijensi yang tinggi. Persis kan? Hanya yang bodoh. Hanya yang dungu. Yang bisa terkelabui oleh jargonnya iblis dan syaitan. Yang pintar gak akan. Tapi mereka terganggu dengan dakwah ini. Makanya mereka harus halau dengan banyak cara. Subhanallah, dakwah sunnah, dakwah salafiyah, dakwah tauhid. Kalau boleh kita permisalkan, ini seperti martabak. Anda banting, tambah luas adonannya. Anda tekan, makin luas lagi adonannya. Anda goreng, lezat. Jadi santai aja. Tolak sini, ya kita kesana. Di sini nggak terima, ya kita kesono. Emang bumi Allah sempit. Makanya misalnya ketika satu dakwah kita ditolak di satu masjid, sebagian ustadz ingin memperjuangkan masuk, apakah Ustaz Ahmad? Oh, saya capek-capek. Bumi Allah luas, ngapain kita ribut kesana? Bener juga. Masih banyak yang lain. Kada keawakan, kada tahu kada pian. Makanya kita atau sebagian antum ya harus menjadi penerus. Habis kuliah nih, selesai nih dengan jurusan apapun pian, nuntut ilmu agama. Ambil S1 yang lain tapi tentang agama. Kalau Anda lulusnya sebagai dokter, dokter ngerti agama. Plus bisa berdakwah juga dengan ilmu dokter yang Anda miliki. Anda ahli kimia, Anda ahli jadi ustaz, jadi penceramah, jadi mubaligh. Berat memang, no problem. Tapi Anda akan tinggalkan jejak yang banyak di muka bumi ini. Kita sangat kekurangan. Itu-itu aja ustadznya. Sampai setiap, karena gak masuk akal jemaah. Untuk ulun pribadi, terkadang kurang masuk akal. Sehari bisa 3-4 kali, itu gak sehat. Gimana saya menyiapkan materinya? Tapi ini permintaan. Pagi di masjid A, subuh di masjid A, misalnya pagi yakni di dinas tertentu, nanti zuhur di kantor yang lain, maghrib. Alhamdulillah istri dan anak-anak faham bahwasanya separuh dari bapaknya mirip umat. Bukan separuh aku dirimu, itu lagu ini. Bahwa separuh dari bapaknya milik umat, faham mereka. Kalau betul-betul kosong, baru mereka akan merengek. Bah, ada kajian kada? Ada nakai? Sudah hai. Tapi terkadang ada yang, ya gitu dong. Karena mereka sedang libur, sayangnya enggak. Begitu kosong nakai, roller coaster bahaya. Nah, wallahualam bisa. Anak saya sering streaming ya, jadi makanya saya banyak kadang-kadang yang ulun sampaikan, yang saya sampaikan kadang-kadang untuk mereka. Karena dengan pian ulun ketemu sebulan sekali, sebulan dua kali, dengan keluarga setiap hari saya ketemu. Wallahualam bisa. Karena dakwah paling susah kepada keluarga sendiri. Oke, kita sudahi mungkin semoga bermanfaat. Salam dan khilaf ulum, maaf. Ulun ulangi paragraf terakhir ini. Rasulullah SAW misalnya, ketika mengajak kepada tauhid, oleh kaumnya beliau dijuluki tukang sihir, lagi pendusta. Sudah tukang sihir, pendusta pula. Ini sangat menyakitkan tentunya, karena dijuluki dengan julukan yang tidak baik. Padahal sebelumnya mereka memberi beliau julukan As-Sadiqul Amin, orang yang jujur lagi terpercaya. Kenapa? Karena termakan jargonnya iblis. Karena termakan kata-kata yang indah yang dihiasi dengan keindahan sampai sempurna, padahal intinya adalah kebatilan, untuk menolak dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bisa. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah bermanfaat. Salam dan khilaf, mohon maaf. Mudah kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah di pertemuan yang lain yakni kita akan sambung di poin yang ketiga dan mungkin selanjutnya. Wallahu alam bisa. Tapi kayaknya minggu depan libur lagi. Sorry, banyak liburnya ya. Minggu depan itu kalau enggak salah saya sama Akh Muslim kita ke Sidoarjo ya. Ya. Kita ke Sidoarjo ceramah di lumpur. Allah nan bisa. Oke. Okay. Ustaz, apakah berislam harus salafi? Oh, bagus ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, bagus sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udkhulu fis-silmi kaffah." Surah Al-Baqarah ayat sekian. Masuklah kalian ke dalam agama Islam secara menyeluruh. Apa makna menyeluruh ini? Di antara penafsiran para sahabat, ya Nabi Muhammad itulah Islam yang menyeluruh. Makanya kalau misalnya Anda ingin terjemahan yang mudah untuk salafi, salaf itu adalah yakni maknanya umat atau orang yang telah terdahulu. Orang yang telah mendahului kita dalam kebaikan, dalam umur, dalam keutamaan, itu artinya salaf. Nabi Muhammad SAW menyebutkan pada anaknya, sebaik-baik salaf untukmu, hai Fatimah, aku orang terdahulu darimu, dan aku adalah yang terbaik untukmu. Fi, yani ia di ujung kata salafi, itu penisbatan. Ingat ya, salafi itu penisbatan. Artinya seorang menisbatkan dirinya kepada salaf, salafus salih, Nabi Muhammad itu sendiri, para sahabat, dan tiga generasi terbaik umat ini. Jadi seorang ketika mengatakan saya salafi, berarti metode beragama saya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kebanggaan. Salafi bukan kelompok. Salafi bukan ormas. Anda cari pemimpinnya, enggak ada. Anda cari penemunya, enggak ada. Karena ia adalah sebuah penisbatan seperti Al-Banjari, Al-Kandangi. Al-Banjari berarti nisbat kepada kota Banjar. Al-Kandangi berarti dia orang kandangan. Al-Rantawi berarti dia orang rantau. Wallah alam bisa. Jadi Anda harus masuk Islam secara menyeluruh. Menyeluruhnya masuk dalam agama Islam, metode beragama Anda harus seperti Nabi Muhammad. Karena Islam ini sudah sempurna bahkan sebelum beliau meninggal. Dan ulu tekankan kembali, salafi adalah penisbatan, bukan kelompok. Dan seseorang ketika menisbatkan dirinya kepada salafus saleh, boleh. Bahkan itu sebuah kebanggaan. Tapi mengandung konsekuensi, Anda harus betul-betul lulus orangnya. Harus betul-betul multazim orangnya. Salafi, salafi, tapi tau-taunya masih isi handphonenya bukan murattal, tapi metal. Wah, belum. Jamaah sekalian rahimakumullah, yakni subhanallah ya, begitu banyak para akhwat, mereka mendapatkan pasangan yang memang semanhaj. Tapi terkadang ulun sudah berbaik sangka, ikhwannya kemudian yakni mengecewakan. Bilang sering ikut kajian di Syarifah, bilang sering ikut kajian di Masjid Imam Syafi'i. Akhwatnya enggak bodoh dong, ketika dia minta waktu untuk memberikan jawaban, sebenarnya dia mempelajari. Dia pelajari media sosialnya, dia pelajari, kemudian mungkin dia utus kakaknya, pamannya, bapaknya, cekakan pan ikhwan fulan tuh bujur gerang 5 waktu di masjid. Dia pelajari Anda sebenarnya. Anda enggak pernah ada di masjid. Kemudian di media sosial semua foto perempuan-perempuan cantik Anda komen. Gimana dong? Mampus saya. Malu saya jadinya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kadang-kadang males bantuin tuh, kadang-kadang saya enggak terlalu kenal. Makanya cari sendiri aja ya. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ini juga pelajaran untuk antum semuanya yang baru-baru saja terjadi. Akhwatnya ngasih CV, saya izin, saya kasihkan ke ikhwannya ya. Silakan Ustaz, saya kasihkan tanpa nomor telepon. Kemudian ikhwannya, CV antum anak kasihkan akhwatnya ya. Siap Ustaz. Anak share juga tanpa nomor telepon. Artinya dari CV dia akan lihat mungkin dari umur dia merasa cocok, dari pendidikan mungkin akan merasa cocok, dari berat badan, tinggi badan akan merasa cocok. Ustaz, saya pengen lanjut. Gitu biasanya. Kenapa? Dari CV singkat itu akan yakni mungkin ada ketertarikan. Nama, alamat, nama orang tua, dia anak keberapa. Untuk perempuan kalau dia anak keberapa itu penting. Perempuan akan ketahuan dia mudah melahirkan kalau dia memang keluarganya banyak. Dia anak ke-8, dia anak ke-9. Oh, ini bakal jadi perempuan yang mudah melahirkan. Kenapa? Dia keluar dari ibu yang juga kemudian subur. Ini penting. CV singkat. Dan biasanya CV yang ulun biasa serahkan itu, yakni deskripsikan diri Anda dalam 3 kata. Suka makan misalnya, gitu kan? Suka makan, suka ngentut sembarangan. Nah, terserah ya. Pokoknya Anda harus sebutkan. Enggak banget ya akhwat begitu ya. Saya pendiam, ya, terusnya pendiam. Apalagi misalnya manja, terserah sebutkannya. Tapi ini biasanya di akhwat. Kalau laki-laki manja, tak colok. Oke, selesai. Saya share. Biar mereka berpikir. Ketika mereka, saat saya ingin lanjut, yang satunya, saat saya enggak, selesai sudah. Dan nomor telepon enggak ada. Tapi kalau dua-duanya, saya ingin lanjut, Ustaz, sip. Silahkan atur waktu nazar. Kapan antum bisa, Ustaz? Hari ini, Ustaz, jam segini saya bisa. Kalau Ustaz Haikal, bantuin, lebih sangar lagi. Ketika ingin lanjut, itu harus orang tua dan orang tua yang berhubungan. Jangan orangnya ini. Oh, lebih serem beliau persyaratannya. Orang tuanya yang harus berhubungan. Kapan mengatur waktu datang? Karena perempuannya harus terhormat. Memang kita minta kepada bapaknya. Laki-lakinya gentle. Ini terhormat, ini gentle. Sudah, kemarin kepada cerita tadi. Selalu share. Berselang beberapa waktu, di malam yang sama. Di malam yang sama. Karena ulun waktu itu membantu akhwat ini lewat akhwat yang lain. Gak apa-apa, kemudian saya ceritakan, toh namanya saya tidak sebutkan. Ngeluh dia, Ustaz, kenapa ikhwannya langsung mencet biniannya? Hah, mbak? Kan gak ada nomor telepon. Anu tataya, langsung mencet di line. Oh iya, yeah, line tuh bisa di-searching lewat nama. Langsung anak chat ikhwannya. Afan akhi, antum kalau bisa kerja sendirian aja. Gak usah minta bantuan anak. Kenapa antum kerja sendiri? Anu Ustaz cuma pengen mengucapkan salam dan pengen tahu itu apakah yani lainnya aktif atau enggak. Apa urusan antum aktif atau enggak? Antum kan minta carikan ana. Apa gunanya ana berarti? Anu malu minta ampun malunya itu sama akhwat itu. Kenapa? Karena ana sudah berbaik sangka dan ana kenalkan antumnya enggak jaga akhlak. Motor di mana wajah ini? Ya, di sini aja sih sebenarnya. Tapi saya malu sekali sama akhwatnya. Dan temannya yang minta carikan itu ya sudah dari pertama udah gak nyaman. Kok begini? Kan yang malu saya. Antum selesai, antum wajah aja gak kelihatan. Cuman nama, cuman gitu. Kan saya. Aduh, kapok saya jadinya. Walaupun tentunya untuk yang saya kenal baik, ya saya akan bantu lah ya. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa ngomongin itu jadinya? Malu saya soalnya. Biar gak terulang ya. Pada kondisi seperti apa kaedah al-adatu muhakkamah? Waduh, Anda harus nonton videonya Ustaz, yakni Ustaz Musyafa Ad-Dar ini. 3 pengajian kemarin di Imam Syafi'i kita bahas, yakni usul fikih dan kawaid fikihiyah. Tolong ditonton videonya, ada di channelnya, yakni Masjid Imam Syafi'i. 3 pertemuan. Wallahu a'lam bishawab. Biar lebih jelas. Karena adat al-muhakkamah 9 kalau gak salah ya, 9 syarat kalau gak salah beliau sebut, 9, lupa saya semuanya. Antum silakan tonton videonya, masuk ke channelnya Masjid Imam Syafi'i, kemudian ketik secara umum Ustaz Musyafa Ad-Dar ini, kemudian kaedah-kaedah fikih, akan keluar video-video beliau yang kemarin beliau sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Dan tentunya pertanyaan di luar tema, dan saya juga gak paham sekarang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di mana letak kuburan yang diharamkan di suatu masjid? Oh, siap. Di mana saja? Di mana saja, apalagi di bagian depan peimamat, apalagi di dalam masjidnya. Kalau di luar masjid, selama misalnya masjid itu dan kuburan itu tidak ada pembatas yang jelas, yaitu tembok, tembok ya, beton, bukan pagar reeng, bukan. Uruf kita yang namanya tembok itu beton. Kalau dia tidak terpisah dengan satu tembok, memisahkan antara area dia, kuburan dan masjid, maka jumhur para ulama mengatakan makruh. Hukum sholat di masjid tersebut makruh. Tapi di antara pendapat yang ulun ikuti sampai detik ini, dan itu lebih berhati-hati, haram. Pendapat Imam Ahmad, beliau mengharamkan. Makanya ulun dan kru dan teman-teman nih, kalau misalnya lagi di perjalanan, seperti itu. Stop, pengen ke masjid, paling Akh Sufyan yang duluan keluar. Sufyan, cek. Dia ngecek. 86 tat. Wah. Maksudnya aman. Gak ada kuburan. Wudu kita. Masuk masjid, di dalam masjid. Pernah kan? Pernah. Kita sudah merasa aman. Gak ada tat. Di dalamnya rumah. Subhanallah. Udah wudu nih, keluar lagi kita. Iya. Karena kami ngambil, atau saya mengambil pendapat haram. Wallahu a'lam bisa. Jadi tinggalkan saja. Ini bisa saya sampaikan, mudah bermanfaat. Saladan khilaful, mohon maaf. Mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.